cintaku padamu, ke gurunku ikut denganmu. Biarpun harus berkorban jiwa dan raga, kita berdua nyanyikan lagu cinta walau seribu duka, kita takkan terpisah.